Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد إخوتي في الله حفظكم الله الحمد لله senantiasa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan banyak kenikmatan kepada kita, nikmat kesehatan, waktu luang, taufik untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal talabul ilmi, kita mengkaji hadis-hadis yang sahih serta asar-asar yang sahih, semoga ini menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kita sangat membutuhkan amal saleh pada hari kiamat nanti. Ikhwati fillah, hafizakumullah. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian kitab Aunul Ahadis Samad Syarhu Al-Adabil Mufrad. Kita pada kesempatan ini akan membacakan asar yang ke-9, ya. Di mana Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, qala haddatsana Abu Nu'aim qala haddatsana Sufyan an Hisham ibn Urwah an abihi qala wakhfid lahuma janaha adh-dhulli min ar-rahmah qala la tamtani' min shay'in ahabbahu. Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan sanad asar ini sampai ke Urwah. Mana Urwah berkata, menyebutkan ayat pada surat Al-Isra ayat 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wakhfid lahuma janahadh-dhulli minar rahmah." Rendahkanlah dirimu terhadap kedua orang tua dengan penuh kasih sayang. Berkata Urwah, makna dari ayat ini, la tamtani' min syai'in ahabbah, jangan menolak untuk melakukan sesuatu yang kedua orang tua cintai. Jangan menolak untuk melakukan sesuatu yang dicintai oleh kedua orang tua. Maka berkata Al-Allamah Syekhuna Al-Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah menjelaskan asar ini, hadza min ma'ani khafdil janah annahu la yamtani'ul waladu min syai'in ahabbathul ummu au ahabbahul ab. Makna yang disebutkan oleh Urwah yaitu jangan menolak sesuatu yang dicintai oleh kedua orang tua, jangan menolak untuk melakukan sesuatu yang dicintai oleh orang tua. Ini kata beliau, kata Syekh Zaid rahimahullah, ini diantara makna khafdil janah, merendahkan diri terhadap kedua orang tua. Di mana seorang anak tidak boleh menolak sesuatu yang dicintai oleh ibu atau sesuatu yang dicintai oleh bapak. bal yaqdi hajatihima madamatil hajatu fi mahithi syar. Bal lam yakhruj minha syai'un an syar'illah. Bahkan hendaknya seorang anak itu memenuhi kebutuhan-kebutuhan orang tua. Bal yaqdi hajatihima ya. Madamatil hajatu ya, selama kebutuhan yang diinginkan oleh kedua orang tua itu masih dalam batas syariat ya. Tidak melanggar syariat. Lam yakhruj minha syai'un an syar'illah. Selama permintaan sesuatu yang dicintai oleh orang tua itu tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka Asy-Syaikh rahimahullah melanjutkan wa rahimallahu Ibnu Katsirin idz qala fi tafsir hadhihi al-ayah wallati qablaha ma nassuhu. Semoga Allah merahmati Ibnu Katsir ketika beliau berkata dalam tafsir ayat ini yang teksnya sebagai berikut. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Ibnu Katsir menyebutkan ayat dalam surah Al-Isra ayat 23 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya Rabbmu memerintahkan agar kalian tidak beribadah kecuali kepada Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Ketika kedua orang tua sudah berusia lanjut atau salah satu dari kedua orang tua sudah berusia lanjut, maka jangan katakan kepada mereka uff, ah, dan janganlah membentak mereka. Dan katakanlah kepada mereka dengan ucapan yang baik. Kemudian beliau sebutkan ayat yang ke-24, waghfir lahuma janahadh-dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan kata Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat 24, dan rendahkanlah dirimu terhadap kedua orang tua dengan penuh kasih sayang, dan katakan ya, dan berdoalah ya, wahai Rabb kami, sayangilah mereka sebagaimana mereka telah mendidikku ketika kecil. Yaqulu ta'ala amiran bi'ibadatihi wahdahu la syarika lah fa innal qada'a hahuna bima'nal amr. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan hambanya untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa mempersekutukannya. Maka al-qadha ya, dalam ayat tadi wa qadha rabbuka. Qadha di sini maknanya amr ya. Allah memerintahkan agar kalian tidak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memerintahkan untuk berbuat ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tua. Qala Mujahid, maka berkata Mujahid, wa qadha ya'ni wassa wa kadha qara'a Ubay ibn Ka'ab wa Abdullah ibn Mas'ud wa Dhahhak ibn Muzahim wa wassa rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Walihadza qarana bi ibadatihi birrul walidain faqala wa bil walidain ihsana ay wa amara bil walidain ihsana kama qala fil ayatil ukhra anishkur li wa li walidayka ilayyal masir. Al-Mujahid menafsirkan ayat tadi wa qadha, yakni maknanya wasa, mewasiatkan, Allah mewasiatkan. Begitu juga Ubay ibn Ka'ab, Abdullah ibn Mas'ud, dan Ad-Dhahhak bin Muzahim menafsirkan wa qadha rabbuka ila akhir itu adalah wa wassa rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah mewasiatkan, memerintahkan agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menggandengkan, mentauhidkan Allah dalam ibadah dengan berbakti kepada kedua orang tua. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa bil walidaini ihsana," dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ai wa amara bil walidaini ihsana. Maknanya Allah memerintahkan berbuat baik kepada kedua orang tua. Sebagaimana dalam ayat yang lain, anishkurli, bersyukurlah kepadaku wali walidayka ilayal masir, dan kepada kedua orang tuamu, dan hanya kepadaku tempat kembalimu. Wa qawluhu imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma falatakul lahuma uff ay la tusmi'huma qawlan sayyi'ah hatta wala ta'fif alladhi huwa adna maratibil qawlis sayyi'. Dalam firman Allah, ketika kedua orang tua telah berusia lanjut, atau salah satu dari kedua orang tua telah berusia lanjut, maka jangan katakan uff, ah. Maknanya, jangan perdengarkan kedua orang tua dengan perkataan yang jelek. Hingga ta'fif yang mengatakan ah saja, ini tidak boleh. Padahal ta'fif, berkata ah itu adalah perkataan yang jelek, ya. Paling rendah dari perkataan yang jelek, ya. Perkataan yang derajat, perkataan jelek yang derajatnya paling rendah, ya. Yang paling rendah. Yang paling ringan, ya. Padahal ah itu kepada dalam derajat perkataan jelek itu yang paling ringan, ya. Wala tanharhuma, jangan menggertak, ya. Jangan membentak kedua orang tua. Ail wala yasduru minka ilaihima fi'lun qabih. Kama qala Atha Ibnu Abi Rabah fi qawlihi wala tanharhuma ay la tunaffid yadaka ala walidaik. Mana dari wala tanharhuma itu? Jangan sampai muncul darimu perbuatan yang jelek. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Atha Ibnu Abi Rabah dalam menafsirkan wala tanharhuma, yakni wala tunaffid, jangan mengibaskan tanganmu di hadapan kedua orang tua. Ini tafsir imma yablughanna ila akhir. Kemudian walamma nahahu 'anil qawlil qabihi wal fi'lil qabih amarahu bil qawlil hasani wal fi'lil hasani faqala wa qul lahumā qawlan karīma ay layyinan tayyiban hasanan bita'addubin wa tawqirin wa ta'zim. Ketika Allah Subhanahu wa taala melarang untuk berucap dengan ucapan yang jelek, melarang untuk berbuat dengan perbuatan yang jelek terhadap kedua orang tua, maka Allah memerintahkan untuk berkata dengan perkataan yang bagus serta melakukan perbuatan yang bagus. Sebagaimana firman Allah, wa qul lahumā qawlan karīmā, dan ucapkanlah, berkatalah di hadapan kedua orang tua dengan perkataan yang bagus, ya. Baik, ya. Ai, perkataan yang lembut, ya, layinan, tayyiban yang baik, hasanan yang bagus, bita'addubin dengan beradab, wa tauqirin dengan hormat, wa ta'zim dengan memuliakan, mengagungkan kedua orang tua. Wakhfid lahuma janahadzulli minarrahmah. Ai tawadha lahuma bifi'lik. Rendahkan dirimu terhadap kedua orang tua dengan penuh kasih sayang. Maknanya adalah bertawadhu'lah kepada kedua orang tua dengan perbuatanmu. Waqur rabbirhamhuma. Ai fi kibarihima wa inda wafatihima. Dan ucapkanlah, wahai Rabbku, sayangilah, rahmatilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka telah mendidikku ketika kecil. Yaitu, wahai Rabbku, rahmatilah kedua orang tuaku fi kibarihima, ketika masa tua mereka dan ketika meninggal mereka, sebagaimana mereka, rahmatilah mereka sebagaimana mereka telah mendidikku ketika kecil. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari melanjutkan bab berikutnya, ya, bab yang sebelumnya adalah bab lainil kalam liwalidai, ya, bab menghaluskan ucapan terhadap kedua orang tua. Ada dua asar di dalamnya. Kemudian bab yang baru, bab jazail walidain, ya. Di sini ada penyebutan hadis, asar, ya. Kita akan bacakan beberapa saja pada malam ini. Penjelasannya singkat insyaallah. Di mana Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata dalam bab jazail walidain, qala haddatsana Qabisatu, qala haddatsana Sufyanu an Suhail ibn Abi Shalih an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la yajzi waladun walidah illa an yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqahu. Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan sanad sampai sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang anak itu tidak bisa membalas orang tuanya. La yajzi waladun walidah. Seorang anak itu tidak bisa membalas jasa orang tuanya. Illa, kecuali, an yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqahu. Kecuali dia akan bisa membalas ketika dia mendapati orang tuanya dalam kondisi menjadi budak, mamlukan. Maka dia beli, kemudian dia bebaskan orang tuanya, dia merdekakan. Maka Asy-Syaikh Zaid rahimahullah menjelaskan hadis ini dengan perkataan beliau, hadzal haditsu fihi bayanun li'idhami haqqil walid. Dalam hadis ini terdapat penjelasan yang menunjukkan besarnya hak orang tua. Mahma badalal waladu min ma'rufin wa ihsanin ilaihi walakin yumkin an yajziyahu idza wajadahu 'abdan mamlukan. Sebesar apapun yang diberikan oleh anak kepada orang tuanya dari perbuatan yang baik, yang ma'ruf, maka anak itu tidak bisa membalas jasa kedua orang tuanya. Kecuali ketika dia mendapatkan, ya, mendapati orang tuanya dalam keadaan budak, ya, menjadi budak. Maka ini ketika dia mendapati kondisi orang tuanya menjadi budak, fabadala fihil ghaliyah warrakhisa hatta yanqulahu min ar-riqi ila al-hurriyah. Fahadha min khairil bir alladhi yuqaddimuhu al-waladu liwalidihi. Wakadhalika al-um bal haqquha a'zamu kama ra'aita fi an-nususil madhiyah wallahu a'lam. Kapan seorang anak itu bisa membalas jasa orang tuanya? Ketika dia mendapatkan orang tuanya menjadi budak, maka dia mengorbankan segala yang dia miliki, yang mahal, yang murah dari hartanya, untuk membebaskan orang tuanya dari perbudakan sehingga menjadi merdeka. Maka saat ini, saat itulah dia bisa membalas kedua orang tuanya. Maka kata Syekh, hadza min khairil bir, maka ini bentuk bakti yang dikerjakan seorang anak untuk orang tuanya. Begitu juga seorang ibu, ya. Karena dalam lafaz di sini al-walid, ya. La yajzi waladun walidahu. Tidak bisa seorang anak itu membalas walidahu, jasa bapaknya. Tapi ini mencakup ibu, ya. Kata Syekh Zaid rahimahullah, wa kadzalikal um, begitu juga seorang anak tidak bisa membalas jasa ibunya. Bahkan hak seorang ibu itu lebih besar, sebagaimana yang telah kita, atau sebagaimana yang telah engkau lihat pada nas-nas sebelumnya, sebagaimana yang engkau lihat pada pembahasan yang telah kita lewati sebelumnya. Wallahu a'lam. Kata beliau rahimahullah. Tambahkan satu lagi, ya. Kena singkat penjelasannya. Berkata Imam Al-Bukhari dalam bab yang sama, bab jazail walidain, qala haddatsana Adam, qala haddatsana Syu'bah, qala haddatsana Sa'id bin Abi Burdah, qala sami'tu Abi yuhaddis annahu syahida Ibn Umar wa rajulun yamaniyun yatufu bil bait hamala ummahu wara'a dhahri yaqul inni laha ba'iruha al muzallalu in uzirat rikabuha lam uz'ari thumma qala ya bna umar aturani jazaituha qala la wala bi zafratin wahida. Thumma tafa ibn Umar fa'ata al-maqama fa shalla raq'ataini thumma qala ya ibn Abi Musa inna kulla raq'ataini tukaffirani ma amamahuma. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan sanad sampai Sa'id ibn Abi Burda berkata, mana Sa'id ibn Abi Burda mendengar bapaknya yaitu Abi Burda menceritakan bahwasanya dia melihat Ibn Umar dan seorang dari Yaman sedang tawaf mengitari Ka'bah, di mana orang ini dari Yaman ini hamala ummahu wara'a dhahri, menggendong ibunya di atas pundaknya sambil berkata, inni laha ba'iruhal muzallalu, ya, aku ini adalah unta milik ibuku yang tunduk. In uz'irat rikabuha lam uz'ari, jika unta-unta yang lain takut, maka aku tidak akan takut. Maka berkata orang yang dari Yaman ini kepada Ibn Umar, ya Ibn Umar, aturani jazaituha Wahai Ibnu Umar, apakah aku ini telah membalas jasa kedua orang, membalas jasa ibuku dengan menggendong beliau tawaf mengitari Ka'bah? Ya. Qala la, kata Ibnu Umar, tidak. Wala bizafratin wahidah. Sampai satu hembusan nafas ibu, kamu belum bisa membalas jasanya. Ya. Membalas satu hembusan nafas ibu pun belum bisa kamu membalasnya dengan kamu menggendong ibumu mengitari Ka'bah, bertawaf mengitari Ka'bah. Kemudian Ibnu Umar bertawaf, ya, melakukan tawaf, fa'atal maqama fa shalla rak'atain. Selesai tawaf 7 putaran, beliau mendatangi makam Ibrahim, ya, tempat yang di sana ada batu tempat Nabi Ibrahim berdiri untuk membangun Ka'bah, yang masih terlihat jejak bekas kaki Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka beliau Ibnu Umar sholat di belakang makam Ibrahim 2 rakaat dan berkata, wahai Ibn Abi Musa, wahai Ibn Abi Musa, sesungguhnya setiap 2 rakaat di belakang makam Ibrahim itu akan menghapuskan dosa-dosa sebelumnya yang telah dilakukan. Maka Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah menjelaskan asar ini, hadal haditsu fihi bayanun fihi bayanu fadilati birril walidain. Dalam hadis ini, dalam asar ini terdapat penjelasan tentang keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Kal ahadithis sabiqatil lati ra'aitaha wa sami'taha fi hadhihi ad-durus. Ya. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada hadis-hadis yang sebelumnya, yang telah engkau lihat dan telah engkau dengar, ya, dalam daras-daras, dalam pelajaran-pelajaran sebelumnya. Wa bayanu annal walada mahma asda min ma'rufin wa qaddama min jamilin liwalidayhi aw ahadihima fa innahu la yastati'u an yuwaffiya haqqahuma. Terdapat penjelasan dalam asar ini, apa sebesar apapun yang diberikan oleh seorang anak kepada kedua orang tuanya dari kebaikan, perbuatan yang baik untuk kedua orang tuanya atau salah satu dari kedua orang tua, maka fa innahu la yastati'u an yuwaffiya haqqahuma. Maka perbuatan sebesar apapun perbuatan baik tersebut belum bisa memenuhi hak kedua orang tua. Walakinal amra kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, saddidu wa qaribu wa abshiru. Akan tetapi, walaupun kita tidak bisa menunaikan seluruh hak orang tua, maka kita hendaklah menunaikan sabda Rasulullah SAW, saddidu, perbaikilah. Ya. Wa qaribu, dan mendekatlah, berusaha semaksimal mungkin. Wa abshiru, dan bergembiralah. Ya. Kita berusaha semaksimal mungkin yang kita bisa untuk berbakti kepada kedua orang tua sesuai dengan kondisi masing-masing dari kita, dan kita lebih mengetahui tentang kondisi kedua orang tua, kondisi kedua orang tua kita masing-masing. Selama tidak melanggar syariat Allah, kita berusaha untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Kalau kita di dalam pondok, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, ya, kita dengan berdoa untuk kedua orang tua. Kita jangan membuat masalah di pondok. Kita membuat orang tua bahagia dengan prestasi di pondok ini. Tentunya untuk lillahi ta'ala. Ikhlas untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti pada suatu saat nanti, ketika orang tua kita membutuhkan untuk kita dekat dengan mereka, maka beda lagi bentuk bakti kita kepada orang tua. Ketika mereka membutuhkan bantuan, membutuhkan harta kita, nanti kondisinya berbeda lagi. Maka sesuai kondisi masing-masing, ya, selama tidak melanggar syariat Allah. Maka Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah melanjutkan, wa fil hadisi dalilun aidan ala idhami ajri salawatir rawatib wan nawafili wa ma fiha minal ajril azim. Dalam asar ini terdapat dalil yang menunjukkan besarnya pahala salat rawatib. Salat rawatib yaitu qabliyah dan ba'diyah yang mengikuti salat-salat fardu 5 waktu. Serta terdapat keutamaan salat sunnah. Wa ma fiha minal ajril azim. Dan terdapat pahala yang besar dalam salat rawatib dan salat sunnah-sunnah yang lainnya. Faraq'atani yaqumu bihimal insanu min lailin aw naharin tatawuan yukaffirullahu azza wa jalla biha dzunubahu majtunibatil kaba'ir wa takunu sababan aidan fit takhallusi min kaba'iriz dzunub. 2 rakaat yang dikerjakan oleh seorang insan, seorang manusia pada malam hari atau siang hari sebagai salat sunnah, maka 2 rakaat tersebut akan menghapuskan dosa-dosanya selama menghindari dosa-dosa besar dan menjadi sebab untuk melepaskan diri dari dosa-dosa besar. 2 rakaat tersebut menjadi sebab untuk kita melepaskan diri dari dosa-dosa besar. Fal hasanatu tudhhibu sayyi'at. Kebaikan itu akan menghilangkan kejelekan-kejelekan. Amal soleh akan menghilangkan, menghapuskan dosa-dosa. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jal, innal hasanati yudhhibna sayyi'at. Sungguhnya hasanat itu, amal-amal soleh itu akan menghilangkan sayyi'at, dosa-dosa yang pernah dilakukan. Wal hasanatu tajurul hasanata ba'daha. Suatu kebaikan, suatu amal soleh itu akan menyeret kepada kebaikan amal soleh yang lainnya. Wa idza atadal insanu kasbal hasanati yaqilu syarruhu wa yaksuru khairuhu. Jika seorang membiasakan diri untuk berbuat baik, dia membiasakan diri dalam kehidupannya untuk berbuat kebaikan, yaqilu syarruhu, maka otomatis dia akan sedikit kejelekan atau kejahatan yang dia lakukan. Wa yaksuru khairu, dan akan banyak kebaikan yang dia lakukan. Fassalatu bi faraidhiha wa nawafilha miftahu likulli khair. Wa hiya afdalu amalin yataqarrabu bihi al-ibadu ila Allah tabaraka wa ta'ala faraid wa nawafil. Salat, baik itu salat wajib dan salat sunnah, adalah kunci segala kebaikan. Dan salat itu adalah amal yang terbaik, yang paling afdol, yang dengannya seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Baik itu salat sunnah atau salat yang wajib. Haitsu innaha afdalul ibadatil amaliyyati ajra. Wa'aidah bil khairi ala sahibiha fid dunya wal barzakhi wal akhirah. وذلك بعد توحيد رب العالمين في ربوبيته وألوهيته وفي أسمائه وصفاته. Di mana salat itu adalah ibadah yang paling afdal, ibadah amaliyah yang paling afdal, yang paling besar, yang paling afdal dari sisi pahalanya. Dan dengan salat itu akan mendatangkan kebaikan kepada orang yang mengerjakan salat. Kebaikan baik di dunia, di alam barzakh, atau di akhirat nanti. Tentunya itu semua setelah tauhid, mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, dalam uluhiyahnya, dalam ibadah kepada Allah, dalam perbuatan Allah, serta dalam asma wa sifat, ya, dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka intinya ikhwati fillah hafizakumullah, pada bab ini jazail walid, babu jazail walidain, telah kita bacakan satu hadis dan satu asar yang menunjukkan bahwa kita tentunya tidak bisa membalas kebaikan orang tua, ya. Apapun yang kita berikan kepada orang tua itu belum bisa membalas kebaikan kedua orang tua, kecuali dalam hadis tadi disebutkan kalau kita mendapatkan orang tua kita dalam kondisi menjadi budak, ya. Kemudian kita bebaskan, kita beli dan kita merdekakan, maka barulah kita bisa membalas kebaikan kedua orang tua. Kemudian dalam asar tadi, asar Ibnu Umar tadi, ya, menunjukkan, ya, ada fatwa alim Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menunjukkan bahwa, ya, amal yang dilakukan seorang dari Yaman tadi belum bisa juga membalas kebaikan ibunya, ya, menggendong ibunya, ya, bertawaf 7 putaran, ya, tentunya ini luar biasa, ya, luar biasa, tapi ini belum bisa membalas kebaikan ibu kita, ibunya, ya. Semoga apa yang kita bacakan dari kalam ulama ini menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Atas kekurangannya ana mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsiran.